بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan sebuah risalah ataupun syarah dari risalah Nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Yang tentunya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pembatal-pembatal keislaman ini ataupun bisa disebutkan sebagai sebab-sebab kemurtadan ini, ya, ada di sekitar kita, barakallahu fikum, ya, sehingga bukan hanya sekedar, ya, barakallahu fikum, ya, pembatal-pembatal keislaman ini ada di masa-masa yang lampau, tidak, tapi di masa kita fenomena-fenomenanya juga ada, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan sampai, ya, kita termasuk orang yang mengamalkannya atau termasuk orang yang mempercayainya, atau bahkan termasuk orang yang tidak peduli dengannya. Jadi, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, oleh karenanya pengetahuan kita berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman ini, ya, tidak lain dan tidak bukan guna untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, barakallahu fikum, dan mendakwahkan, melestarikan ilmu ini kepada keluarga besar ataupun tetangga dan masyarakat kita, agar semuanya terhindarkan dari sebab-sebab kemurtadan ini, barakallahu fikum. Tayyib. Kita masih dalam pembatal keislaman yang ke-9, barakallahu fikum, yaitu, ya, man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang berkeyakinan, ya, bahwasanya, ya, sebagian, ya, manusia boleh, ya, bagi mereka untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ada keyakinan boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sisi pendalilannya bagaimana? Ya, kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, kama wasi'al khadira al-khuruj an syari'ati Musa alaihissalam, ya, sebagaimana, ya, boleh bagi Khidir, ya, untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, ini sisi pendalian mereka, dan sisi pendalian ini keliru, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala menyebutkan fahuwa kafir, maka mereka adalah orang yang kafir, keluar dari Islam, murtad, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Ini dia pembatal yang ke-9, ya. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah menyebutkan tentang, barakallahu fikum, Khidir ini nabi ataukah orang saleh. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, menyebutkan sebuah pendapat, yaitu bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Ya, kenapa? Li'annahu 'amila asya'a, ya, karena sesungguhnya, ya, barakallahu fikum, ya, Khidir, ya, melakukan berbagai macam perkara, la takunu illa mu'jizat, yang tidak lain perkara-perkara tersebut adalah merupakan mu'jizat-mu'jizat, ya, tanda-tanda mu'jizat adalah tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian adanya mu'jizat, ya, seperti apa kemarin saya sebutkan bahwasanya dia bisa, apa, mengajarkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam tatkala Khidir merusak kapal. Demikian pula Khidir juga membunuh, memenggal, ya, leher ataupun kepala anak, seorang anak. Demikian pula beliau alaihissalatu wassalam bisa, ya, menahan, ya, rumah ataupun bisa mendirikan kembali rumah yang mau roboh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ini kata Syekh Shalih Fauzan termasuk di antara mukjizatnya siapa? Nabi Khidir, ya, alaihi salatu wassalam. Nah, tayyib, ya. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir, ya. Dan asal kisah Musa bersama Khidir, ya, ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ingin menyebutkan, ya, sebelum peristiwa apa perusakan kapal, peristiwa pemenggalan leher anak seorang anak, kemudian apa memperbaiki rumah ataupun dinding tembok rumah dua anak yatim yang mau roboh, ya. Jadi sebelum itu memang ada kisah. Sebelum ini terjadi ada kisah yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, jadi asal kisah Musa bersama Khidir ini, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam khataba fi Bani Israel. Beliau berkhutbah, ya, kepada Bani Israel. Fasa'aluhu, lalu Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, hal hunaka a'lamu min, ya, apakah di sana ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, ya, kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab, la, tidak ada, ya. Kemudian seketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, fa auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, anna hunaka 'abdan fi ardi kadza wa kadza indahu min al-'ilmi ma laysa 'indak, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam bahwasanya, ya, wahyu tersebut isinya bahwasanya di sana ada seorang hamba, ya, di bumi yang demikian dan demikian, ya, yang di sisinya, di sisi hamba ini, ya, memiliki ilmu ma laysa 'indak, yang tidak ada pada dirimu, ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ketika itu memang Nabi Musa tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditanya oleh Bani Israel tentang adakah orang yang lebih berilmu daripadamu, karena beliau adalah nabinya Bani Israel, maka beliau mengatakan la, tidak, ya. Maka seketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya ada seorang hamba yang dia memiliki ilmu yang ilmu itu tidak ada padamu, ya. Barakallahu fikum. Dari sisi ini terjadi barakallahu fikum, gambaran penjelasan kepada kita bahwasanya memang di hadapan Bani Israel Nabi Musa lah yang paling apa, paling tinggi keilmuannya, ya. Barakallahu fikum. Karena Nabi Musa diutus untuk Bani Israel meluruskan, ya, mengatur, memberikan syariat kepada Bani Israel, bukan kepada Khidir. Nah, ini, ya, sisi pendalilannya bahwasanya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Khidir. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir. Ya, barakallahu fikum. Bukan mengajari Khidir. Ya, memberikan syariat, menjelaskan, mengajarkan syariat kepada Khidir, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir, barakallahu fikum. Nah, ya. Fa dhahaba Musa alaihi salatu wassalam, maka pergilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajul, kepada laki-laki ini, menuju laki-laki ini, yatlubu dzalikal ilma, ya, dalam rangka mencari ilmu tersebut. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala pesankan, wahyukan tadi bahwasanya ada ilmu yang tidak ada pada dirimu tapi ada pada dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya, dari sini ikhwani fi din rahimakumullah ada juga faedah, ya, barakallahu fikum, bahwasannya, ya, seorang nabi saja, ya, seorang nabi saja, bahkan dia Nabi Musa, ya, yang disebut juga nabi yang paling banyak umatnya, ya, barakallahu fikum. Nah, beliau alaihi salatu wassalam Allah perintahkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Nabi Musa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Maka bagaimana dengan kita? Yang kita, ya, bukan seorang, ya, pejabat mungkin, ya, kita bukan barakallahu fikum seorang yang seorang raja, kita juga bukan barakallahu fikum apalagi seorang, ya, orang saleh, ya, barakallahu fikum, apalagi seorang nabi, ya, maka jauh lebih utama, jauh lebih jelas bahwasannya kita lebih sangat-sangat membutuhkan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwan fi din rahimakumullah, ya, harusnya kita termotivasi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menempuh sebuah perjalanan, ya, menuju Khidir, ya, barakallahu fikum, ya, untuk mendapatkan ilmu. Ya, ini bukan sebuah perjalanan yang ringkas, ya, barakallahu fikum, perjalanan yang begitu jauh, bahkan dulu barakallahu fikum, ya, tidak punya kendaraan seperti sekarang. Ya, barakallahu fikum. Ya, perjalanan yang jauh, ya, menembus padang pasir, barakallahu fikum. Nah, sejauh apa perjalanannya? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa li fatahu la abra'u hatta ablugha majma'a al-bahrain. Hatta ablugha majma'a al-bahrain aw amdi huquba." Ya. Dan tatkala Musa berkata kepada seorang pemuda, ya, pemuda ini disebutkan namanya siapa? Ya, Yusa bin Nun. Ya, ini yang mendampingi Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ada kisah tersendiri juga terkait dengan Yusa, ya, bin Nun. Barakallahu fikum. Nah. Jadi tatkala Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda, ya, yang bernama Yusa bin Nun ini, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain." Aku tidak akan, ya, barakallahu fikum, ya, berhenti berjalan. "La abrahu," aku tidak akan berhenti berjalan, "hatta ablugha majma'al bahrain," hingga sampai pada dua lautan yang bertemu. Ya, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga kalau kita melihat posisi Nabi Musa alaihissalam ketika itu, ya, beliau berada, ya, kalau di peta pada hari ini, ya, beliau berada di tengah-tengah antara Teluk Suez, terusan Suez yang posisinya di Mesir, dengan Teluk Aqabah yang posisinya di barakallahu fikum Palestina. Jadi beliau di tengah-tengah sini. Ya, kalau di peta ada itu terlihat. Ya. Jadi daratannya seperti ini. Nah, di sini ada teluk, dua teluk. Nah, ini bertemunya dua laut. Nah, berarti Nabi Musa dari sini sampai bertemunya dua laut ini antara, ya, terusan Suez dan terusan Aqabah. Ya. Teluk Suez dan Teluk Aqabah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau di peta digambarkan daerahnya itu Semenanjung Sinai. Ya, kalau hari ini namanya itu Semenanjung Sinai. Yang di situ padang pasir semua sampai hari ini. Ya. Padang pasir itu semua. Ya. Tidak ada kehidupan. Ya, di Semenanjung itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga beliau Nabi Musa alaihissalatu wassalam berjalan dari situ sampai nanti ketemu titik bertemunya dua laut. Ya, dari Teluk Suez dan Teluk Aqabah. Teluk Suez posisinya di Mesir, ya, lebih dekat ke Mesir. Teluk Aqabah lebih dekat kepada, ya, Palestina, ya, barakallahu fikum. Demikian pula Hijaz, ya, dan turun terus ke Na'am, Yaman, ujung paling jauh sana. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi posisi beliau di situ. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi inilah perjalanan yang jauh yang beliau tempuh, barakallahu fikum. Demi apa? Demi menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan. Ya. Kita ikhwan fil din rahimahumullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita masih terkadang apa? Malas-malasan, ya, enggan, ya, barakallahu fikum, ataupun merasa seolah-olah sudah paham, ya, barakallahu fikum, sehingga tidak mau apa? Tidak mau keluar. Untuk apa? Untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal Nabi Musa melakukan hal itu, barakallahu fikum. Dan mereka yang mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, barakallahu fikum, menempuh perjalanan tersebut, barakallahu fikum. Au amdiya hukuba, kata Allah subhanahu wa ta'ala, au amdiya hukuba, ya, atau, ya, aku akan berjalan bertahun-tahun. Oh, bayangkan. Ya. Nah, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku, ya, hingga sampai pada dua lautan yang bertemu. Ya, majma'al bahrain, dua lautan yang bertemu. Atau aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertahun-tahun kalau belum ketemu dengan siapa? Sosok Nabi Khidir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa menemuinya. Ya, ini menandakan kesungguh-sungguhan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam bahwa talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, safara, yakni maksudnya Nabi Musa melakukan safar dalam menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha majma'al bainihima, maka tatkala mereka, ya, nam sampai ke dua lautan yang bertemu itu. Ya, rupanya Allah takdirkan Nabi Musa sampai di ujungnya. Bertemunya dua laut antara Teluk Suez dan Teluk Aqabah. Bertemu. Ya, sampai di situ. Ya, barakallahu ila akhir. Ya, sampai akhir ayat. Ya, kemudian Allah Syekh Shalih Fauzan menukil lagi ayat yang berikutnya, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ya. Lalu keduanya, Nabi Musa dan Yusuf bin Nun, bertemu seorang hamba min ibadina, ya, yang, ya, seorang hamba, ya, dari hamba-hamba kami, ya, yang kami telah berikan kepadanya, ya, barakallahu fikum, ya, rahmatan min 'indina, rahmat dari sisi kami. Ya, ini yang dimaksud adalah siapa? Nabi Khidir, ya. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, ya, dan yang telah kami, ya, ajarkan ilmu, ya, yang ilmu tersebut dari sisi kami, ya, min ladunna 'ilma. Ini, nah, ini sedikit faedah, ya, barakallahu fikum, ataupun mungkin kita sering mendengar apa orang-orang yang belajar tarekat sufiyah, terkadang mereka mengatakan apa, ilmu laduni, ya, saya sudah punya ilmu laduni. Ini maksudnya dari ayat ini, min ladunna, maksudnya apa, dari ilmu dari sisi kami. Jadi orang yang belajar tarekat sufi mengistilahkan ilmu laduni ini apa, dia sudah sampai pada derajat apa, ma'rifat, yang ilmu itu langsung dari Allah. Ya, nah, ini diambil dari kalimat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal ini kan Allah ingin menjelaskan, ya, kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi Khidir adalah yang telah kami ajarkan ilmu, ya, ilmu tersebut dari sisi kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala lahu Musa, ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ya. Berkata Musa kepada Khidir, ya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, ya, supaya, ya, kamu mengajarkan kepadaku ilmu, ya, yang, ya, na'am, benar-benar, yang ada di antara ilmu-ilmu tersebut, ya, yang telah diajarkan kepadamu, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu, ya, kamu mengajarkan ilmu kepadaku, ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Tu'allimani mimma 'allimta rusyda, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini kan Nabi Musa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kepada Nabi Musa bahwa ada ilmu yang kamu tuh enggak ada pada dirimu, ilmu itu adanya pada hamba tersebut. Karena Nabi Musa meminta diajarkan apa ilmu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai ke-66. Ini ada kisahnya di situ, lengkap. Ya, tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, alaihim salatu wassalam. Nah. Ila akhiril qissah, التي ذكرها الله في سورة الكهف. هذا أصل القصة hingga akhir kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, inilah asal muasal kisah tersebut. Nah, setelah itu barulah ya yang kita pada pertemuan yang lalu ya, Nabi Khidir mengatakan engkau tidak akan sanggup bersabar ya apabila engkau mengikutiku. Kan Nabi Musa ingin, bolehkah saya mengikutimu? Ya, permintaannya tadi kan, engkau tidak akan mampu bersabar. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian dibuatlah persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Nah, peristiwa demi peristiwa tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut yang dilakukan oleh Nabi Khidir pun terjadi. Dan memang membuat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar untuk ya, melihat reaksi ataupun apa maksudnya daripada yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan akhirnya, akhir kisah Nabi Khidir pun menceritakan kenapa melakukan seperti ini dan seperti itu, barakallahu fikum, yang juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, fal qadiru ma huwa min ummati Musa. Ya, maka Khidir bukanlah termasuk dari umat Nabi Musa. Kenapa? Li'anna Musa lam yub'ath ila an-nasi kafatan. Karena Nabi Musa ya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya, tidak. Ya, kalau diutus kepada manusia seluruhnya termasuk Khidir berarti. Ya, tapi tidak. Ya, barakallahu fikum. Falidzalika wasi'al khuruj. Oleh karena itu, ya boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, bagi Khidir untuk keluar daripada syariat Musa. Karena bukan untuk Khidir Nabi Musa diutus. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Ya, barakallahu fikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir alaihi salatu wassalam. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ila an-nasi kafatan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sesungguhnya Nabi Muhammad diutus kepada manusia seluruhnya. Ya, ini perbedaannya. Ya, perbedaan para nabi dan rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, tidak terkecuali. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Daud, ya Nabi Sulaiman, ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan para nabi yang lainnya, bahkan Nabi Hadrat alaihi salatu wasalam masih hidup, wajib bagi mereka untuk tunduk dan patuh terhadap syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mab'utsun ya ila an-nasi kafatan, diutus ya, hamba yang diutus kepada seluruh manusia ya, barakallahu fikum. Nah, fala yas'u ahadan ya, fala yas'u ahadan al-khuruj an syari'ati, maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi raddun ala sufiyyah alladziina yaz'umuna annahum yasiluna ila halatin laysu bihajatin ila ittiba'i ar-rusul. Dan ini ya sekaligus menjadi bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mana mereka mengaku bahwasanya mereka yasiluna ila halatin, bahwasanya mereka telah sampai ya pada keadaan di mana laisu bihajatin ila ittiba'i ar-rusul. Ya, nah, jadi orang-orang sufi mereka menyangka bahwasanya mereka itu telah sampai kepada sebuah keadaan di mana mereka tidak lagi membutuhkan untuk mengikuti para rasul. Ya. Nah, siapapun rasulnya, mereka sudah pada tingkatan tidak butuh lagi mengikuti syariat yang dibawa oleh para rasul. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, dan bahwasanya mereka menyangka ya mereka ya mengambil syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini istilah ilmu laduni tadi. Ya. Nah, ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung mengambil ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ya'khuduna 'anil rasul, dan mereka menyangka tidak mengambil lagi ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ini penyimpangan mereka yang bisa menyeret kepada kekufuran, kepada kemurtadan. Ya. Ini poin nomor 9. Nah, ini contohnya. Ya, kemarin sempat kita singgung sedikit ya, rupanya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Contohnya orang-orang sufi yang mereka membuat sebuah pemahaman, ada pemahaman yang namanya syariat. Nah, kalau yang namanya syariat ya, seperti kita-kita inilah. Ya, kata mereka. Ya, yang harus masih belajar ilmu syariat yang datang dari Rasul. Tapi kalau mereka sudah mempelajari ilmu laduni, ya, katanya, barakallahu fikum, mereka sudah sampai kepada derajat ma'rifat. Ya, barakallahu fikum. Atau hakikat. Ya, sehingga apa? Mereka tidak butuh lagi syariat-syariat yang ada, yang dibawa oleh Rasul ini. Mereka langsung bersyariat ataupun langsung menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prasangka mereka, perasaan mereka. Ya, barakallahu fikum. Dan memang bukan tanpa dalil. Ini hati-hati juga. Terkadang kita, kok bodoh betul itu orang-orang sufi misalnya. Kok gak, apa masa gak pakai akal mereka? Ya, tiba-tiba dikasih tahu dalil. Dan disampaikan dalil. Dalilnya apa? Nabi Khidir, Nabi Musa. Ya, barakallahu fikum. Bagi Nabi Khidir boleh keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini kan sisi pendalilan mereka. Dia kita, oh iya ya, Nabi Musa malah belajar kepada Nabi Khidir. Padahal mereka hidup satu zaman. Ya, barakallahu fikum. Berarti boleh bagi suatu orang itu apabila sudah mendapat ilmu laduni sebagaimana ya Nabi Khidir ya mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Berarti ada yang namanya ilmu laduni itu. Kita bisa mencarinya melalui tarikat sufiyah ini. Ya, agar kita bisa terlepas daripada syariat. Ya, selamat dari apa? Terbebas dari syariat sehingga masuk pada derajat makrifat. Ya, barakallahu fikum. Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Maka kalau kita belajar agama Allah, ya akan jelas bagi kita apa maksudnya ya Nabi Musa ya bertemu dengan Nabi Khidir. Apakah boleh bagi Nabi Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa, padahal ini dua syariat yang berbeda. Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Adapun Khidir Allah ciptakan beliau alaihi salatu wassalam ya sebagai ya pelajaran yang bisa diambil oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada beliau. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini sisi pendalilan mereka. Kemudian sisi pendalilan yang kedua berkaitan ilmu syariat, ma'rifat, hakikat, mereka berdalilkan dengan hadis kedua dalam kitab Al-Arba'un. Ya, hadis kedua dalam kitab Al-Arba'un, so Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada namanya tingkatan Islam, iman wal ihsan. Ya, hati-hati. Kita pakai dalil loh. Ya. Nah, ya. Apa dan memang dalam Islam menjelaskan ini tingkatan yang berbeda. Yang paling rendah adalah Islam. Ya, di atasnya adalah iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ya, kita beribadah ya seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ya barakallahu fikum, ya. Kita beribadah, ya kita yakin bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksud mereka inilah. Ya. Barakallahu fikum, ma'rifat. Ya. Orang yang sampai derajat ihsan adalah sudah menyampai derajat ma'rifat. Jadi dia sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Nabi mengatakan seolah-olah ya, ka'annahu seolah-olah dia apa? Melihat Allah Subhanahu bukan dalam penglihatan yang nyata. Ya. Seolah-olah dia bukan tidak melihat, tidak bisa melihat tapi seolah-olah ada Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Sehingga maksudnya bagaimana? Tatkala dia sholat misalnya, dia khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Ada keyakinan ihsan dalam hatinya. Ya. Dia takut apabila tidak khusyuk. Karena Allah di hadapannya. Seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya, bukan melihat rupa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, orang sufia sampai berkeyakinan barakallahu fikum, ya. Ini disebutkan ada seorang habib, ya, di Hadramaut sana. Dia enggak pernah umroh, enggak pernah haji. Padahal mudah perjalanan ke sana, bukan orang yang tidak mampu. Mudah. Ketika ditanya, "Ya Habib, kenapa engkau tidak umroh, tidak haji?" Kan mudah saja. Uang ada, fisik bisa. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya, barakallahu fikum, disampaikan oleh mereka, bahwasanya, "Aku sudah melihat Allah. Aku sudah melihat Rasulullah. Untuk apa lagi aku harus umroh atau haji?" Ya, barakallahu fikum. Aku sudah, maksudnya apa? Aku sudah sampai derajat ihsan. Ya. Setiap hari aku bisa melihat Allah. Setiap hari aku bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Padahal apa? Padahal derajat ihsan adalah kita, ya, derajat di mana kita tatkala beribadah itu bisa konsentrasi, bisa fokus. Contoh saja ibadah salat, bisa betul-betul khusyuk. Lihat bagaimana para sahabat ketika salat, ya, ketika dipanah, terpanah, ya, masih enggak sadar kalau itu dengan dipanah, itulah ihsan. Ya. Dia kan ibadah itu. Bukan enggak ibadah. Ibadah beribadah. Ya. Sampai diingatkan oleh sahabat yang lainnya ketika berjaga di perbatasan. Ya. Oh, barulah tahu darah sudah mengucur. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula derajat ihsan yang di bawahnya, Pak. Ya, kalau kita belum mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Sehingga apa? Tatkala kita di kesendirian, tatkala dia kita ingin melakukan maksiat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yakin apa? Karena ada ihsan dalam hati kita, itu apa? Allah, ya, kita yakin Allah melihat kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maknanya bukan kita lepas dari syariat sebagaimana dipahami sufi, ya, bukan. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam saja sampai wafat beliau alaihi salatu wasalam masih menjalankan syariat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka khulafaur rasyidun, ya, yang penghuni jannah, mereka sampai akhir hayatnya pun masih salat, masih ibadah, masih menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu orang-orang hari ini, apalagi mereka yang berpahaman sufia ini, ini gulatu sufia, sufia yang pada tingkatan ekstrim, ya, mereka seolah-olah melebihi para nabi, merasa derajat mereka melebihi para nabi, padahal tidak ada jaminan bagi mereka syurga. Ya, barakallahu fikum. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hadirahullah taala menyebutkan, ya, seputar syubhat-syubhat mereka, barakallahu fikum. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang sufia itu mengatakan, innar rusula innama hum lil awam, sesungguhnya para rasul itu hanyalah, ya, mereka itu untuk orang-orang awam saja. Mereka itu diutus untuk orang-orang awam. Bukan untuk mereka, untuk sufi yang sudah belajar ilmu laduni dan barakallahu fikum, ya, na'af, yang sudah sampai derajat ma'rifat atau hakikat. Ya, barakallahu fikum. Ammal qawasu fala yahtajuna ila rusul. Adapun orang-orang khusus, ya, kata orang-orang sufi, orang-orang khusus maksudnya mereka-mereka ini. Ya. Nah, tokoh-tokohnya sufi, ya, sufi yang ekstrim, ya, karena sufi juga macam-macam juga pemahamannya. Ini yang ekstrimnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Ya. Kalau adapun orang yang khusus, ya, maka tidak butuh kepada para rasul. Li'annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah. Karena sesungguhnya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan telah sampai, dan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya, tadi dan ilmu tadi. Ya. Nah, sampai kepada Allah. Mereka seolah sering mungkin kita pernah mendengar, ya, Habib ini, Kiai ini sudah melihat Allah, mimpi dan Allah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini hal biasa. Ya, bagi mereka. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dilihat di dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya. wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, dan mereka mengambil ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, hadza ma 'alaihi ulatu sufiyah, inilah apa yang difahami oleh orang-orang sufiyah yang ekstrim. Annahum yasiluna ila halatin yastaghnuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka, yang menurut sangkaan mereka, mereka sampai kepada pada suatu keadaan yastaghnuna 'anil rasul, di mana mereka sudah tidak butuh lagi kepada rasul, syariat rasul yang dibawa rasul alaihi salatu wasallam. Wa yakhrujuna 'an syari'atihi, dan mereka keluar daripada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, ya, walidzalika la yusallun wa la yasumun wa la yahujjun, dan oleh karena itu mereka tidak lagi salat, tidak lagi puasa, dan tidak lagi berhaji. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Ini bagi orang awam ini, salat, puasa, haji, ya. Bagi mereka yang sampai masih derajat syariat, adapun orang-orang khusus dari kalangan sufiyah, mereka sudah tidak perlu lagi syariat-syariat ini, barakallahu fikum. Wala ya'maluna bima jaa bihi ar-rasul, dan mereka tidak lagi beramal dengan apa-apa yang dibawa oleh rasul, yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum khawasu, li'annahum khawasu yaqulun, karena sesungguhnya mereka lah orang-orang khusus, dan mereka berkata, ma nahnu bihajatin ila rasul, kami tidak butuh, ya barakallahu fikum, ya, kepada rasul. Nahnu wasalna ila Allah, kami sudah, ya, telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu lagi lewat rasul, sudah sampai kami kepada Allah. Ya, enggak tahu lewat jalan mana itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizallah, nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, ai keselamatan, barakallahu fikum. Al-afiyah, keselamatan fi dunia wal akhir. Ya, di dunia dan di akhirah, barakallahu fikum. Hadza qasdu syekh min dzikri hadhihi al-mas'alah. Inilah maksud syekh dari penyebutan masalah ini, barakallahu fikum, sehingga beliau menjadikan, ya barakallahu fikum, barakallahu fikum, ya, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, melalui pendalilan-pendalilan dari Al-Qur'an was Sunnah, menjadikan orang yang berkeyakinan bolehnya keluar daripada syariat yang dibawa oleh para rasul, ya, khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Hadza radd ala sufiyah, ini sekaligus bantahan kepada orang sufi, alladzina yaz'umuna, yang mereka menyangka, annahum yas'uhum al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwasanya mereka membolehkan, boleh bagi mereka, bahwasanya boleh bagi mereka untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahum laysu bihajatin ilaih, karena mereka, maksudnya sangkaan mereka, mereka tidak butuh lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi poin ke-9 ini, ya, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang sufiyah, baik yang ada di zaman beliau rahimahullah maupun yang ada di zaman kita sekarang dan seterusnya nanti akhir zaman. Apabila ada orang yang berkeyakinan seperti ini, ya, menyebarkan pemahaman seperti ini, barakallahu fikum, maka dia termasuk kategori orang-orang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Bayangkan, dah tak sholat, tak puasa, tak berhaji, tak menjalankan rukun-rukun Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun katanya mereka beriman kepada Allah, walaupun mereka mengaku langsung mengambil ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka tidak ada cara yang seperti ini, barakallahu fikum. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan para sahabatnya, mereka sampai akhir hayat masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah sebut mereka itu sebagai penghuni syurga. Ya. Allah sebut mereka sebagai penghuni syurga. Lalu orang-orang hari ini yang tidak disebut namanya, ya, barakallahu, bahkan ciri-cirinya pun enggak masuk kategori, sudah mengaku bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah bisa mengaku mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Berarti dia melebihi, ya, para sahabat, melebihi Rasul alaihissalatu wassalam, bahkan melebihi para malaikat. Karena mereka langsung terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau malaikat kan diperintah oleh Allah, masih menjalankan. Apa perintahnya? Rasul diwahyukan oleh Allah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Syariat. Para sahabat diperintah ini, diperintah itu menjalankan syariat. Lalu orang ini, yang katanya Al-Khawwas ini, orang-orang khusus ini, dari kalangan gulatul sufiyah, sufiyah yang ekstrim ini, barakallahu fikum, mereka mengaku bisa langsung kepada Allah tanpa harus lagi melewati ya Rasul alaihi salatu wasalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya barakallahu fikum, ini ya yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembatal keislaman yang ke-9, dan insyaallah ta'ala ya barakallahu fikum akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya untuk melanjutkan pembatal keislaman yang terakhir, yaitu yang ke-10 biiznillah ta'ala, ya dalam kitab ini ya Syarah Nawaqidul Islam. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ya barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.